Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwasannya ia telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Abi Dzardah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, meriwayatkan satu perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang jahil, orang yang diliputi dengan kebodohan. Di satu sisi, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengikis kebodohan itu sendiri. Namun di satu sisi lain, Islam pun memotivasi kepada pemeluknya untuk senantiasa berupaya menggapai ilmu dengan sebaik-baiknya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia Abi Dzardah radhiyallahu anhu ini mengungkapkan tentang keutamaan orang-orang yang berupaya untuk bisa menggapai ilmu. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dengan menempuh satu jalan tersebut yabtaghi fihi 'ilman, ia berupaya untuk meraih ilmu, salakallahu bihi tariqan, maka Allah akan memberikan kepada dia satu jalan. Jalan kemana? Ilal jannah. Jalan ke surga. Para sahabat Rasulullah SAW, bila mendapatkan ungkapan dari Nabi SAW dalam bentuk balasan al-jannah, maka para sahabat akan bergegas untuk bisa menunaikannya. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sering saya kemukakan contoh seorang sahabat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Motivasi untuk mendapatkan ilmu sedemikian besar, walaupun ilmu itu hanya satu buah hadis, Walaupun ilmu itu didapat hanya satu buah hadis. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Untuk mendapatkan satu buah hadis, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berupaya untuk bisa menjumpai seorang sahabat yang bernama Amir bin Uqbah radhiyallahu anhu. Amir bin Uqbah radhiyallahu anhu saat itu berada di Mesir. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang pernah mendengar bahwasanya ada orang menyatakan Rasulullah berkata begini dan begini, riwayatnya berasal dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, maka kemudian Abu Ayyub mencoba untuk bisa mengklarifikasi. Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Karena yang mendengar langsung adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang saat itu bertempat tinggal di Mesir. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan segala sesuatunya untuk kemudian bisa berangkat ke Mesir untuk menjumpai sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi ke Mesir, melewati padang pasir yang sedemikian luas, ya, dengan berkendara, tentunya waktu itu adalah hewan, ya, bukan seperti sekarang berkendara mesin, ya, berjalan untuk menemui Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu di Mesir. Ya. Singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansari bisa menjumpai Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka kemudian ditanyakan, apakah benar ya, engkau wahai Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian? Maka kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya benar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu setelah klarifikasinya dibenarkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu saat itu kemudian langsung kembali pulang ke Madinah. Perjalanan dari kota Madinah menuju Mesir, kemudian Mesir kembali ke kota Madinah, ditempuh bukan sehari dua hari. Tentu dengan perjalanan yang sedemikian rupa memerlukan beberapa hari. Uqbah bin Amir menceritakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu, dan kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ia mendapatkan ilmu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu hanya satu hadis. Setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah. Satu buah hadis yang ia dapatkan. Para sahabat yang lainnya seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga demikian, pergi ke negeri Syam. Bahkan diceritakan bahwasanya ia sampai membeli unta untuk keperluan klarifikasi kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, yang ketika itu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menetap di kota Syam. Jadi perjalanan ditempuh di dalam kisah tersebut, perjalanan ditempuh selama satu bulan dengan berkendara unta. Hanya untuk dapat satu hadis. Hanya untuk mendapat satu hadis. Nah, inilah contoh, dan masih banyak contoh lainnya dari para tabi'in juga demikian. Ada yang sampai berapa malam ia harus menempuh perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ini merupakan contoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang sedemikian besar di dalam upaya untuk mengikis kebodohan. Di dalam upaya untuk bisa meraih ilmu. Hingga ya, perjalanan yang sedemikian jauh dan harus ditempuh dalam beberapa hari, ya, maka ia lakukan juga. Ya. Maka sungguh besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Ya. Ia menempuh satu perjalanan yang perjalanan itu yabtaghi fihi ilman. Ya. Diharapkan bisa mendapatkan ilmu. Ya. Maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memberikan satu jalan kepada orang yang benar-benar berusaha untuk mendapatkan satu ilmu itu, Allah akan sediakan bagi dia jalan menuju jannah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan jannah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan surga? Ya, yang sedemikian banyak kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Maka ya, kita bisa melihat ghirah para sahabat, semangat para sahabat untuk bisa meraih ilmu. Dan kita bisa pula mendapati bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ya, berusaha untuk bisa menggapai ilmu dengan tentunya harapan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang akan bisa memberikan kebaikan di masa yang akan datang, terutama di masa kehidupan akhirat nanti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan satu bentuk ya, satu bentuk imbalan ataupun satu bentuk balasan bagi orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika seseorang berusaha untuk bisa meraih ilmu tersebut, maka Allah akan menyediakan bagi dia jalan untuk bisa meraih surga. Atau dalam riwayat lain disebutkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Ya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi pemotivasi bagi kita, pendorong untuk tetap terus bersemangat di dalam ya, menuntut ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Ya, untuk menggapai ilmu pasti itu bermanfaat. Pasti sesuatu itu bermanfaat. Ya, untuk bisa mendapatkan ilmu, tentu itu bermanfaat. Maka bersemangatlah untuk bisa menggapai ilmu. Ya. Meskipun di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan, ya, fasta'in billah. Ya. Maka minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan kemudian ya, lemah. Jangan kemudian lemah semangat. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam upaya untuk ya, beristi'anah merupakan bentuk isti'anah, memohon pertolongan. Karena ya, ketika kita berupaya untuk meraih ilmu, ketika kita berupaya untuk meraih sesuatu yang bisa memberi manfaat pada diri kita, tentu akan ada rintangan, tentu akan ada halangan, tentu akan ada ujian, tentu akan ada cobaan. Bahkan mungkin musibah akan menimpa kita. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Tetapi fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita kehendaki, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan karena kita ini lemah, kita ini dhaif ya, sehingga kita sangat membutuhkan sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan kemudian sekali-kali kita lemah untuk memberikan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu itu bisa bermanfaat untuk diri kita. Jangan kemudian kita lemah, patah semangat, kemudian kita tidak bergerak, kemudian kita kemudian apa istilahnya putus asa. Ya, maka tetap terus agar kita selalu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latad'u nihataha ridan li talibil ilm, dan sayap malaikat senantiasa menaungi, ya, diletakkan sayap malaikat diletakkan pada seorang talibul ilm, pada seorang penuntut ilmu, ya, sebagai bentuk apa? Ridon, sebagai bentuk ridonya para malaikat, sebagai bentuk senangnya para malaikat terhadap para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah sebuah keutamaan. Para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah kemudian mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali, ridho sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Demikian juga bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, dia akan mendapatkan doa, permohonan ampun dari penduduk langit dan penduduk bumi. Ya. Sampai dinyatakan hatal hitanu filma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampunan. Ikut memohonkan ampunan bagi orang yang alim, yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ini keutamaan yang sungguh, ya, sangat-sangat, ya, baik sekali, sangat kita dambakan, sampai penduduk langit, penduduk bumi ikut mendoakan, ikan-ikan pun turut memohonkan ampun kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Qala wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim terhadap orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Bintang-bintang meskipun banyak, tapi cahayanya tidak seterang bulan. Bulan meskipun hanya satu, ya, meskipun hanya satu buah, tetapi cahayanya terang sekali. Nah, seorang alim itu seperti itu. Dia menyinari, ya, di tengah kegelapan. Dia memberikan sinar di tengah kegelapan. Ya. Berbeda dengan ahli ibadah yang diumpamakan sebagai bintang-bintang, meskipun banyak, ya, meskipun banyak, cahayanya hanya terbatas sekali. Cahayanya tidak seterang bulan, meskipun bulan itu satu, hanya satu. Nah, ini ungkapan bahwasanya seorang alim, seorang yang berilmu, itu akan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penerangan kepada sekian luas, sekian banyak. Ya, sekian banyak manusia. Ya, dalam Sahih Bukhari kita mungkin ingat kisah, ya, 100, ya, apa, pembunuh 100 orang. Ya, bagaimana ketika ia membunuh 99 orang kemudian datang kepada seorang rahib ahli ibadah, ya, bertanya pembunuh ini, apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Bimakna seperti itu. Ya. Rahib ahli ibadah hanya mengatakan tidak ada, karena sudah sedemikian banyaknya orang dibunuh oleh dia. Maka kemudian rahib ini pun dibunuh, sehingga genap 100 orang yang telah dibunuh. Datang kepada seorang alim, ya, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa jawaban seorang alim? Masih ada pintu taubat itu untuk kamu. Tetapi kamu jangan tinggal menetap di tempatmu sekarang. Kamu harus pindah. Pindah ke daerah yang di sana penduduknya baik. Kita bisa melihat bagaimana seorang alim memberikan taujihat. Seorang alim memberikan solusi. Seorang alim memberikan wejangan. Ya, memberikan arahan. Agar taubat yang dilakukan oleh si pembunuh ini benar-benar taubat yang didukung oleh kondisi lingkungan. Bi'ahnya mendukung. Lingkungannya mendukung. Sehingga taubat yang ia lakukan benar-benar bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Ini adalah keutamaan dari seorang alim dibandingkan abid. Bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat. Nah, demikianlah keutamaan seorang alim, senantiasa dia memberikan wejangan, memberikan tuntunan, bimbingan, sehingga benar-benar orang tersebut ya, mendapatkan apa yang ia inginkan, mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan. Innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Innama warasul ilm, tetapi yang diwariskan oleh para anbiya yaitu ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa meraih ilmu yang diwariskan oleh para ulama itu, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Inilah bentuk keutamaan seseorang berupaya untuk bisa mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang memang diwariskan oleh para nabi. Dan manakala seseorang mendapatkan warisan itu, berarti ia mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak. Maka tidak mengherankan apabila para a'immah kemudian begitu tekun di dalam menuntut ilmu. Hatta al-imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari a'immah di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, hafal sekian ribu hadis, tetapi tetap bersemangat sampai beliau wafat, beliau tetap berkecimpung di dalam thalabul ilm. Sampai ada yang bertanya kepada beliau terkait dengan masalah menuntut ilmu ini. Disebutkan oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubu rajulu al-haditha. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubu rajulu al-haditha, sampai kapan seseorang itu menulis hadith. Qala, apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad menjawab, ila al-mamat, sampai mati. Artinya, menuntut ilmu itu tidak ada kata pensiun. Menuntut ilmu itu tidak ada kata sudah tua. Selama ia masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, kewajiban untuk menuntut ilmu itu tetap terpatri pada dia. Kewajiban menuntut ilmu itu tetap harus ia tunaikan. Al-Imam Ahmad telah memberikan pernyataan bahwasannya menulis hadis bagi seseorang dalam hal ini terus menuntut ilmu, ia harus lakukan sampai mati. Demikian juga ada seseorang yang mendengar langsung, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi rahimahullah. Sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, innama atlubul ilm, sesungguhnya saya menuntut ilmu, ila an adkhulal qabr, sampai saya masuk ke kuburan. Artinya sampai mati. Itulah semangat para a'imah kita untuk selalu dan selalu bisa menuntut ilmu. Disitulah keutamaan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita bisa mempelajari yang demikian ini dari apa yang telah dilakukan oleh para a'immah kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita sebagaimana hadis ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang doa ini di antaranya memohon ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku as'aluka, memohon kepada Engkau al-huda, petunjuk. Ya. Apa itu al-huda? Kata Asy-Syaikh Ibnu kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud al-huda adalah al-ilmu. Ya. Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menyatakan yang dimaksud dengan doa Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Ay al-ilmu. Ya, di sini jelas sekali permohonan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan untuk memohon ilmu. Ya, selain permohonan yang lainnya wattuqa wal afaf wal ghina. Tetapi yang disebutkan di awal adalah permohonan untuk mendapatkan ilmu. Dan ini merupakan realisasi dari apa yang disebutkan sebagaimana tadi saya sebutkan dalam sesi pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan ucapkanlah oleh Engkau wahai Muhammad doa apa? Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Maka atas ayat ini ya, berkata Ibnu Uyainah rahimahullah, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wajal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti untuk memohon tambahan ilmu ini hatta tawaffahu Allahu azza wajal, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberi tambahan ilmu sampai beliau meninggal dunia. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus minta tambahan ilmu hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan beberapa riwayat yang kita ketahui betapa kuat himmah, betapa kuat ghirah, betapa kuat semangat untuk selalu mendapatkan ilmu. Dan inilah yang harus kita warisi. Semangat-semangat inilah yang harus kita warisi. Semangat untuk senantiasa mengikis kejahilan dengan ilmu itu sendiri. Karena seseorang menuntut ilmu, di antara tujuannya adalah untuk mengikis kejahilan yang melekat pada dirinya. Untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Ketika ilmu itu datang, ketika ilmu itu ia serap, ketika ilmu itu ia amalkan. Nah, maka ikhwafiddin azakumullah, beberapa hal yang tadi saya sampaikan adalah bentuk motivasi agar kita semua tetap memiliki semangat untuk terus menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya, kemudian juga menyebarkannya. Ya. Walhamdulillah, ya, sekarang ini dakwah salafiyah menyebar di mana-mana. Dari mulai ujung Indonesia bagian barat, Sabang, sampai ujung Indonesia bagian timur, Merauke. Ya. Salafiyin ada di sana. Ya. Di tempat yang terpencil sekali. Ya, di daerah yang bernama Bovendigul, daerah yang mungkin kita sendiri jarang melihat di peta. Ya, Bovendigul itu dulu tahun 1926 tempat pembuangan orang-orang yang terlibat di dalam gerakan komunisme. Ya, banyak dari orang-orang komunis dari Padang Panjang, dari ya, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di sana, itu dibuang ke Bovendigul. Tahun 1926, kuburannya masih ada, nama-namanya masih ada. Ya, bahkan ada kiai juga di sana. Ya. Kemudian Hatta juga dibuang ke Bovendigul. Penjaranya sampai sekarang masih ada. Masih utuh seperti bentuk zaman dulu. Belum dirubah. Karena itu dijadikan sebagai apa istilahnya aset. Apa namanya cagar budaya. Maka kalau kita lihat dakwah kita sampai ke sana. Ke daerah perbatasan. Perbatasan dengan Papua Nugini. Walhamdulillah dakwah salafiyah menyebar. Dan mereka luar biasa. Semangat sekali dalam menuntut ilmu. Dulu jalannya belum dibangun. Kalau dia harus melintas sampai ke dari Bovendigul atau dari Merauke mau ke Bovendigul. Ya. Kalau jalannya sampai hujan, ya bukan sepeda motor yang dinaiki. Tapi sepeda motor yang menaiki penumpangnya. Itu sampai demikian. Ya. Tapi mereka terus semangat. Semangat. Meskipun keadaan medan yang seperti itu. Medan seperti itu. Ya, apalagi kalau sampai banjir jalannya. Sudah. Harus menginap di tengah hutan. Ya, kita tahu hutan Papua seperti apa. Ya, sangat berbahaya sekali. Terutama ularnya itu. Yang disebut dengan Black Papua. Ya, sekali masuk, digigit. Dalam hitungan berapa detik. Sudah sampai jantung. Bisanya. Ya. Na'udzubillah. Nah. Ini semua dakwah salafiyah sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, itu udah di Indonesia bagian timur. Nah, belum lagi sampai misalnya ke pelosok-pelosok Pulau Seram. Di sana ada. Ya. Atau yang pernah saya ceritakan di Kepulauan Banggai. Ya, Kepulauan Banggai di sana ada. Ya. Padahal untuk menempuh perjalanan misalnya kita ada apa daurah di Poso dari Banggai perjalanan laut ke Morowali 5 jam perjalanan laut naik perahu kayu. Nanti dari Morowali ke Posonya sekitar 6-7 jam. Tapi itu ditempuh. Nah, satu sisi kita bergembira walhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dakwah salafiyah sedemikian banyak menyebar ya. Ya. Nah, tentu itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semua dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kita sekarang tinggal bagaimana upaya untuk terus menambah ilmu yang ada pada kita dan kita semua terus berupaya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana sikap kita dalam membela kehormatan seorang guru atau ustadz ketika mendengar dirinya dicela dan dijatuhkan kewibawaannya? Ya, yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan kepada orang yang mencela tersebut. Sebatas itu, memberi nasihat. Memberi nasihat untuk tidak bermudah-mudahan mencela. Jangankan guru, jangankan ustaz. Kepada orang lain pun, orang-orang biasa, kepada kaum muslimin yang lain pun, celak-mencela itu dijauhkan. Harus kita cegah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Ya, bukan perangai seorang mukmin yang suka mencela, ya, yang suka melaknat, mengutuk, ya, atau walal fahish, atau melakukan perkataan yang keji, berbuat keji, ya, melakukan perbuatan keji, walal badhi, atau melakukan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, itu bukan perangai seorang mukmin yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Apabila kita tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, ucapkan perkataan yang baik. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, auliya smut, hendaknya diam. Bimbingan tentang masalah ini tentu sudah banyak ya, disampaikan oleh asatidzah. Tapi yang jelas, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang sunni salafi, hendaklah menunjukkan akhlak yang baik. Lantas bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Ya istighfar, bertaubat. Istighfar, bertaubat. Kemudian perbaiki sikap-sikap kita. Ya, sikap-sikap kita. Ya, sehingga dengan demikian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan ketika kita meninggal dunia, hisab itu sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi. Ya, hisab itu sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi. Dengan kata lain, ya, semoga Allah sudah mengampuninya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencela, menjatuhkan kewibawaan. Nah, ini yang kita harapkan. Sudah tersebar di kalangan kaum muslimin ketika ada anggota baru di satu grup, mereka hampir semua saling mengucapkan ucapan salam kenal. Yang saya pahami, salam yang benar-benar diajarkan dalam Islam hanya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ikut-ikutan ucapan salam kenal. Ya, ya mungkin yang dimaksud salam kenal adalah mohon perkenalan. Ya, tapi mungkin kalimatnya yang perlu diperbaiki. Ya. Kalau salam dalam pengertian salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diajarkan. Ya. Memang tidak ada istilah salam kenal. Tetapi kita memaknainya, ya, kita memaknainya kalau bisa kita sampaikan, ya, mohon perkenalan, barangkali begitu. Mohon perkenalan, ya, mohon perkenalan lebih intens lagi, ya, bisa juga demikian. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menghadapi atau menasihati santri yang sudah mulai berani membentak atau mengeraskan suaranya di hadapan pengajarnya atau kepada musyrifnya? Ya, jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ya, santri yang demikian tentunya ini sudah di luar adab. Maka santri yang demikian hendaknya diberi nasihat. Dipanggil, diajak bicara empat mata. Kemudian ditunjukkan kesalahannya, apa yang tadi kamu lakukan dengan mengeraskan suara, ya, itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak sopan. Berteriak-teriak di hadapan orang yang lebih tua atau berteriak-teriak yang tidak ada perlunya, ya, itu adalah sesuatu yang menyalahi adab. Maka tanamkanlah adab kepada santri tersebut, ya, ketika dinasehati empat mata, dan tolong untuk tidak mengulangi lagi. Ya, nasehat saja terlebih dahulu. Kemudian juga, ya, mudah-mudahan kalimat membentak juga perlu ditelusuri, ya, dari mana santri ini berada. Maksudnya, kadang logat bicara juga mempengaruhi, ya, logat bicara mempengaruhi, ya, di Jawa umumnya halus, tapi begitu orang Jawa Barat bicara kok kayaknya kasar sekali, bukan kasar sebetulnya, keras, ya. Nah, ini perbedaan adat, ya. Orang Jawa Barat ke Medan ya sama, kok kayaknya bentak-bentak begitu. Tapi itu adalah adat. Jadi kalau ada santri yang seperti ini, maka ditelusuri saja. Kalau memang dia membentak, benar-benar membentak, dinasehati. Insya Allah nasihat itu lebih bermanfaat. Nasihat itu yang tentunya dilakukan dengan penuh kesabaran akan memberikan buah yang baik. Insya Allah. Tolong nasihatnya untuk kami yang masih malas menuntut ilmu karena alasan sudah tua, sudah berkeluarga. Juga minta nasihatnya untuk kami yang sulit beramar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkup luas, khususnya keluarga. Jazakumullahu khaira. Wa antum jazakumullahu khaira. Ya, nasihat saya adalah, ya, yang pertama, hendaknya senantiasa mengikhlaskan. Apa yang kita lakukan adalah semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu karena diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau. Berilmulah engkau. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk berilmu. Berilmu tentang kalimat thayyibah. Berilmu tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu adalah sesuatu yang mulia. Karena itu, ya, kesadaran ini harus kita bangun. Jangan kemudian kita malas hanya lantaran kita sudah usia tua. Ya. Ya. Karena itu untuk bisa mendorong semangat ini, mungkin perlu kita mencari bahan-bahan bacaan yang di situ bagaimana para ulama dulu menuntut ilmu. Ya. Bagaimana para ulama menuntut ilmu. Ya, misalnya riwayat tentang apa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana beliau meniti perjalanan, ya, dari tempat tinggalnya Bukhara di Asia Tengah sampai terus ke Samarkand, sampai terus ke Najd dan seterusnya. Dalam keadaan dulu berkendara hanya kendaraan hewan. Nah, mungkin kisah-kisah seperti itu harus kita baca. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memetik faedah dari perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Apa di antara faedah yang bisa dipetik? Kesabaran mereka. Kesabaran para ulama itulah, ya, yang bisa kita petik sebagai manfaat. Sabar sekali di dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, kesabaran ini bisa menjadi bekal kita. Kita berusaha untuk bisa sabar di dalam menuntut ilmu. Karena tanpa kesabaran, ya, seseorang bisa saja tergelincir, na'udzubillah, tergelincir dengan sebab malas itu tadi. Ya, tergelincir kepada kemalasan, sehingga kemudian tidak bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Ya. Sudah berkeluarga bukan pula alasan untuk kemudian tidak menuntut ilmu. Sudah berkeluarga justru harus lebih semangat lagi. Kenapa harus lebih semangat? Ya, karena kalau kita sebagai pimpinan rumah tangga, ya, berada dalam kungkungan kejahilan, tidak mendapatkan akses ilmu, bagaimana kita akan memimpin rumah tangga kita dengan kepemimpinan yang baik? Untuk bisa membimbing istri kita, membimbing anak-anak kita, memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan membimbing mereka sementara akses ilmu tidak bisa kita dapatkan. Ya, dengan sebab kita malas misalnya. Na'udzubillah. Maka tetap, ya, justru dengan sudah berkeluarga ini menjadikan kita lebih semangat lagi menuntut ilmu. Karena apa? Tanggung jawab yang ada di bawah kita, istri kita, anak-anak kita. Sehingga kita sebagai pimpinan rumah tangga harus lebih bisa ya, berilmu, harus lebih berilmu. Sehingga dengan ilmu itulah kita membimbing anak istri kita dengan bimbingan yang benar. Bagaimana pula kesulitan beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar di dalam lingkungan keluarga ya, bisa dilakukan setiap saat. Seorang suami ya, mengatakan kepada istrinya bahwasannya ya, rajinlah menunaikan sholat, sholat-sholat sunnah misalnya. Salat rawatib itu adalah perkara amar ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang baik. Ya, seorang suami ya, menasehati istrinya jangan melakukan ini, jangan melakukan itu karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menasehati istrinya, berkatalah yang baik. Jangan menyela, jangan kemudian berkata yang menyalahi adab, itu adalah perbuatan nahi mungkar. Ya. Maka bentuk-bentuk nasihat, bentuk-bentuk obrolan, sambil sore hari minum teh bersama misalnya, itu adalah bentuk-bentuk untuk mendakwahi, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Misalnya kita menceritakan tentang ya, sambil minum teh di sore hari bersama istri atau dengan anak-anak. Ya. Kemudian kita menyampaikan ada cerita bagus ini. Cerita bagus tentang apa? Ya, tentang kisah sahabat. Ya, begini dan begitu. Menceritakan sahabat. Itu adalah proses pembelajaran. Itu adalah proses amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal nanti kemudian diberi kesimpulan. Kisah sahabat ini di antara faedahnya adalah ini misalnya. Ini faedah dari kisah itu. Itu adalah bentuk kita mendakwahi, mendakwahi ya, lingkup keluarga. Ya. Jadi tidak mesti harus dakwah di keluarga. Wah istriku sini, duduk kamu. Ya. Saya akan dakwahi kamu. Innalhamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inu. Tidak perlu. Ya. Kita sambil berbicara, sambil ngobrol, ya. Kemudian apa namanya berbicara sambil makan bersama misalnya, sambil makan bersama kita lontarkan satu pertanyaan misalnya ya. Satu pertanyaan ya. Ayo siapa yang bisa menjawab sambil makan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tentang apa, tentang nahu, apa ciri-ciri isim, ayo siapa yang bisa jawab sambil makan aja. Itu kan pembelajaran, itu kan bentuk nasihat. Itu sesuatu yang bisa berbagi faedah. Ya. Gitu. Nah. Atau kalau kita ingin mendidik adab anak kita misalnya. Coba kalau misalnya kita masuk ke kamar kecil. Kaki kanan dulu kira-kira salah atau tidak. Silakan jawab oleh anggota keluarga kita. Ya. Sambil bentuk lontarkan pertanyaan nanti jawabannya bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menciptakan situasi-situasi tertentu, ya, itu menjadi situasi-situasi pembelajaran di mana ada transfer ilmu, di mana ada tukar menukar ilmu di situ, ya, dengan proses tanya jawab, dan itu dilakukan oleh para ulama kita, Syekh Mukbil yang anak ketahui. Ya, dari murid-muridnya menceritakan saya Mukbil. Kalau berjalan mesti ada pertanyaan. Begitu juga metode dialog. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kalau mengajarkan, ya, kita bisa melihat dari kaset-kasetnya, mendengar dari kaset-kasetnya. Dan atau kita mendapat faedah langsung dari hadis Jibril. Ya, dan hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis Jibril di mana Malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya, kemudian Nabi menjawab. Itu adalah proses pembelajaran dalam bentuk tanya-jawab, dialog. Nah, itu semua bisa kita kembangkan di dalam kehidupan rumah kita. Ya. Di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bisa proses. Nah, nanti antum pulang ke rumah, langsung istri antum ditanya, apa yang tadi dijelaskan di dalam daurah tadi? Nah, nanti jawab istri, wah harus memerlukan 2 jam lagi untuk penjelasannya. Nah, itu jawabannya. Padahal tidak mendengarkan, jangan-jangan. Manakah yang lebih baik, sholat di masjid dekat rumah yang hanya beberapa langkah atau sholat di masjid mahat yang jarak berkendara motor kurang lebih 5 menit? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Tergantung situasinya. Jadi kita melihat masjid yang dekat rumah kita. Kalau sekiranya kehadiran kita di situ bisa memberikan manfaat, faedah, maka sholat di masjid yang terdekat. Artinya apa? Ada misi dakwah di situ. Ada misi untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Dan jamaah di masjid itu pun menerima kita. Ya, menerima kita. Artinya kondisinya kondusif untuk bisa terlaksananya dakwah. Maka saya pribadi cenderung untuk sholat di tempat masjid dekat rumah tersebut. Jadi selama masjid tersebut bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk masyarakat atau jamaah di situ menerima faedah-faedah dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz bertanya, bagaimana sikap kita dengan aturan yang mengharuskan memiliki BPJS untuk pembayaran pajak, perpanjangan SIM, dan administrasi lainnya? Ya, ya mungkin nanti untuk masalah nikah juga ya, ada BPJS-nya gitu. Ya. Tapi yang jelas ini sudah perpres ya, sudah peraturan presiden. Ya. Jadi ya, ini aturan yang kita sendiri tidak bisa menghindar. Kita sendiri tidak bisa menghindar. Ya sudah. Ya. Bagaimana lagi, memang kenyataannya sudah seperti itu. Ya. Jadi kita dalam keadaan terpaksa. Ya. Kita dalam keadaan terpaksa. Meskipun kita tidak apa? Tidak ridho ya dengan sistem BPJS ini. Ya sudah. Ya. Seperti kita punya uang, yang uang tersebut ada gambar makhluk hidupnya, apa kemudian kita coret-coret? Ya, setiap 100.000, wah ini itu harus dihilangkan kepalanya misalnya. Ya memang terpaksa begitu, sudah. Ya. Tapi di hati kita kan tidak ridho. Gitu. Kita dalam keadaan terpaksa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.